بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله, alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari membaca risalah Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah. Kita masih membahas tafsir dari surat-surat yang pendek. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk memahaminya serta mengamalkannya, sehingga dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barokah kepada kehidupan kita dengan mempelajari kalamnya, mempelajari Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan tafsir dari surat Al-Fil, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah orang-orang yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan rencana mereka hancur berantakan, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka semua mati seperti ka'asfin ma'kul, seperti tanaman-tanaman yang dimakan ulat dan diinjak-injak oleh hewan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan surat setelahnya, surat Quraisy. Surat Quraisy ini termasuk surat Makkiyah, surat Makkiyah, yaitu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Dan surat Quraisy ini masih berhubungan dengan surat Al-Fil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, li'ila fi Quraisy, ila fihim rihlata syita'i was-sayf, faly'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ada empat ayat dalam surat Quraisy. Imam As-Sadi rahimahullah beliau mengatakan, qala kathirun min al-mufassirin, berkata mayoritas para ulama tafsir, innal jar wal majrur muta'alliqun bis surati allati qablaha. Sesungguhnya huruf jar dan majrur li'ilafi ini kalau dalam bahasa Arab disebut huruf jar lam li ilafi, kata yang dijar dengan huruf lam li ilafi. Nah, ini berkaitan dengan surat yang sebelumnya. Artinya apa? Ai fa'alna ma fa'alna bi ashabil fil li ajli quraishin wa amnihim. Kata para ulama tafsir, hubungan ayat, hubungan surat Al-Fil dengan surat Quraisy, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa'alna ma fa'alna bi ashabil fil, kami bertindak dengan tindakan kepada pasukan gajah, li ajli Quraisy wa amnihim, tujuannya demi keamanan orang-orang Quraisy, ya, demi keamanan orang-orang Quraisy, wastiqamati masalihihim, dan demi kebaikan hidup mereka, ya, demi kebaikan hidup orang-orang Quraisy, di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah, orang-orang Makkah, orang-orang Quraisy, mereka menjadi aman. Tidak ada lagi yang mengganggu mereka. Wa intizami rihlatihim fi syita'i lil Yaman wa fi shayf lis Syam li ajli tijarati wal makasib. Dan juga demi teraturnya perjalanan mereka, teraturnya, ya, rihlahnya orang-orang Quraisy pada musim dingin ke Yaman, ya, pada musim panas ke Syam untuk berdagang. Ya. Ini tujuan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan gajah demi orang-orang Quraisy, li'ilafi Quraisy, demi kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilaf maknanya al-audah, jadi kebiasaan. Apa kebiasaan mereka? Ilafihim rihlat asy-syita'i was-shayf. Kebiasaan mereka itu rihlah, melakukan perjalanan pada musim dingin, asy-syita', dan pada musim panas. Ya. Ini hikmahnya. Allah menghancurkan pasukan gajah. Fa ahlaqallahu man aradahum. Allah Subhanahu wa taala membinasakan pasukan yang menginginkan kejelekan kepada orang-orang Mekah, ya. Dan itu nampak ketika pasukan gajah sampai ke kota Mekah, mereka langsung merampas hewan-hewan ternak, ya, yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy. وعظم امر الحرم واهله في قلوب العرب. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengagungkan perkara Masjidil Haram. Allah memuliakan Baitullah Al-Ka'bah, dan Allah muliakan penduduknya di hati-hati orang-orang Arab, sehingga mereka memuliakannya, memuliakan bangsa Arab, ya, memuliakan penduduk Makkah. Ketika mereka mendengar kejadian seperti itu, ya, ada pasukan yang ingin menghancurkan Ka'bah, ingin merusak Makkah, maka Allah binasakan dengan perantara burung-burung yang Allah utus membawa batu-batu dari neraka dan menghancurkan mereka. Maka orang-orang Arab, bahkan semua yang mendengar berita ini, mereka takjub, ya, mereka muncul dalam hati mereka penghormatan, ya, kepada orang-orang Makkah. Mereka melihat bahwa ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, Allah muliakan mereka. Walam ya'tarigu lahum fi ayyi safarin aradu, sehingga orang-orang yang ada di sekitar Makkah, bahkan bangsa Arab secara umum, mereka tidak berani untuk mengganggu orang-orang Quraisy. Tidak berani setelah kejadian itu. Ya. Ini semua nikmat yang besar. Nikmat, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu, "Falyabudu Rabb hadzal bait." Ya. Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka, orang-orang Quraisy, untuk bersyukur, untuk ingat nikmat ini. "Falyabudu Rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka beribadah semata kepada Rabb Ka'bah, kepada Rabb, ya, yang memiliki Ka'bah, bahkan memiliki segala sesuatu. Ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Quraisy untuk bersyukur. Apa bentuk syukur mereka yang seharusnya mereka lakukan? Mereka seharusnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyabudu rabb hadzal bait. Ditambah lagi sifat dari rabb hadzal bait, rabb, pemilik Baitullah, pemilik Ka'bah, alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di mana zat rabb yang memiliki rumah ini, dialah alladhi at'amahum min ju', yang memberikan makan mereka dari rasa lapar, ya, menghilangkan rasa lapar mereka. Wa amanahum min khauf, dan memberikan rasa aman dari rasa takut yang ada pada mereka. Ya. Ini semakin mengingatkan kepada orang-orang Quraisy nikmat Allah yang lainnya, yaitu nikmat at-ta'am, nikmat makanan, dan nikmat rasa aman. Ya, nikmat yang besar, ya, yang wajib untuk disyukuri oleh setiap hamba. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, "Faraghdu ar-rizqi wal-amni min al-makhawifi min akbarin ni'am ad-dunyawiyyah al-mujibati li syukrillahi ta'ala." Maka kemewahan rezeki, ya, rezeki yang berlimpah, dan rasa aman dari kekhawatiran-kekhawatiran merupakan nikmat yang terbesar di dunia. Ya, di dunia. Nikmat yang terbesar di dunia ini, ini nikmat dunia, bukan nikmat agama. Nikmat dunia yang terbesar, yang mewah adalah nikmat rezeki, makanan, minuman, dan rasa aman. Ya. Yang itu al-mujibati li syukrillahi ta'ala, nikmat yang mewajibkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Falakal hamdu wa syukru ala ni'amika zahirah wal batinah. Maka ya Allah, puji dan syukur hanya kepada-Mu ya Allah atas segala nikmat-Mu, baik yang nampak maupun yang batin. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, surat Quraisy menunjukkan kepada kita pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. nikmat rasa aman dan nikmat makanan. Ya. Terlebih lagi penduduk Makkah. Penduduk Makkah. Oleh karena itu, sampai sekarang Makkah menjadi amanu ahlil ard. Tempat yang paling aman di muka bumi adalah Makkah. Ya. Dalam syariat Islam bahkan disebutkan Makkah ini memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak ada di tempat-tempat yang lain. Seperti apa? Seperti kata Nabi, la yuqta'u syajaruha. Pohon di tanah haram, ya. Di tanah haram, pohon-pohonnya tidak boleh dipotong. Tidak boleh dipotong. Wa la yuhashshu hashishuha. Serangga-serangganya tidak boleh dibunuh. Ya. Wa la tultaqatu saqitatuha. Demikian pula barang temuan yang ada di tanah haram itu tidak boleh dimiliki. Ya. Jadi ini kekhususan. Apabila ada seorang yang mendapatkan sesuatu barang temuan ya di tanah haram, itu tidak bisa dimiliki sampai kapanpun. Yani harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi walaupun setahun sudah berlalu, maka barang itu tetap harus diumumkan sampai ada ketemu pemiliknya. Beda kalau di tempat lain, ya ada hukumnya barang temuan paling lama ya diumumkan itu setahun. Kalau tidak ada yang mengakui, maka boleh bagi yang mendapatkan untuk memilikinya. Tapi kalau di Makkah, di tanah haram, barang temuan di sana tidak boleh dimiliki. Ya, jadi hanya satu pilihannya, sampai pemiliknya yang mengambil. Baik. Wa la insanu sayduha. Ya, hewan buruan yang ada di tanah haram juga tidak boleh diburu. Ya, jadi ada batas-batasnya tanah haram dari tempat ini sampai tempat ini, dan itu banyak. Ya. Nah, hewan buruan yang ada di tanah haram tidak boleh diburu. Baik. Wala yusfaku fiha damun. Demikian pula tidak boleh ditumpahkan darah di dalamnya. Ini semua kekhususan yang ada di Makkah, yang ada di tanah haram, yang menunjukkan bahwa Makkah menjadi amanu ahli ard, menjadi tempat yang paling aman di muka bumi ini. Maka kewajiban kita umat Islam terkhusus yang ada di kota Makkah untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat ini, tidak melanggar batasan-batasan Allah. Oleh karena itu, kemaksiatan di dalamnya, kemaksiatan di Makkah, di tanah haram, itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min 'adabin alim." Barang siapa yang ingin berbuat kezaliman di kota Makkah, ya, berbuat ilhad, ini berbuat kezaliman di kota Makkah, di tanah haram, maka kami akan menimpakan kepadanya azabun alim, azab yang pedih, ya, siksa yang keras. Nah, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari surat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa nikmatul amni termasuk nikmat yang besar dari nikmat dunia yang harus, yang wajib kita syukuri. Ya. Oleh karena itu dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Mihsan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang masuk waktu pagi dalam keadaan aminan fi sirbihi, dalam keadaan merasa aman di negerinya, di rumahnya, ya, merasa aman di tengah-tengah keluarganya, mu'afan fi jasadihi, diberi afiat, diberi kesehatan pada jasadnya, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan pokok pada hari itu, ya. Kata Nabi, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha, maka seakan-akan telah dikumpulkan dunia beserta isinya untuknya, ya. Seakan-akan dikumpulkan dunia untuknya, bahkan dunia bihadafiriha beserta isinya, ya. Dia merasa aman di negerinya, ya. Kemudian badannya sehat. Demikian pula dia memiliki makanan untuk hari itu. Ini nikmat yang besar, yang kalau dia syukuri, kalau dia bersyukur kepada Allah, maka dia telah mendapatkan dunia beserta isinya, ya. Walhamdulillah, apabila seorang mendapatkan nikmat ini, nikmat aman, nikmat sehat, dan nikmat makanan pada hari itu. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, nikmat aman, nikmat sehat. Jangan sampai kita menjadi sebab orang lain kehilangan nikmat aman. Jangan sampai kita menjadi sebab teman kita kehilangan nikmat sehat. Ya, misalkan pada masa ini dengan sebab lalainya kita dari menjaga kesehatan, dengan sebab lalainya kita dari prokes, misalkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, ya. Maka mari kita sama-sama untuk menjaga nikmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikannya kepada kita. Nikmat aman, nikmat sehat, dan nikmat makanan pada hari-hari kita. Naam. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, nikmat alladhi at'amahu min ju', nikmat makanan yang membebaskan kita dari rasa lapar, ini nikmat yang besar yang wajib kita syukuri. Dengan hilangnya rasa lapar, kita bisa beribadah kepada Allah dengan tenang, ya. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat Muslim, hadis yang menunjukkan kepada kita bahwa nikmat makan dan nikmat minum itu nikmat yang besar yang harus kita syukuri, yang wajib kita syukuri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-akalata fa yahmadahu 'alayha aw yashraba ash-sharbata fa yahmadahu 'alayha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridha terhadap hambanya apabila dia makan sebuah makanan lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala atasnya. Allah Subhanahu wa taala benar-benar ridha kepada hambanya ketika dia makan makanan, dia bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala setelah makan, mengucapkan alhamdulillah. Atau dia minum suatu minuman, fayahmadahu 'alaiha, lalu dia memuji Allah, dia mengucapkan alhamdulillah setelah minum, ya. Apa balasannya? Allah Subhanahu wa taala ridha kepadanya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa nikmat makan dan minum yang selalu kita dapatkan setiap hari ini bukan nikmat yang sepele. Jangan dianggap biasa, ya. Tapi harus dianggap besar, nikmat yang besar yang harus kita syukuri, yang sepantasnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala ketika setelah makan mengucapkan alhamdulillah, setelah minum mengucapkan alhamdulillah. ya, Allah Subhanahu wa taala akan ridho. Ketika seorang hamba mendapatkan keridhaan Allah, ini juga merupakan nikmat yang besar. Ya. Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengatakan tentang hadis ini, fihi dalalatun ala anna syukran ni'mati. Hadis ini menunjukkan bahwa mensyukuri nikmat Allah, wa in qallat walaupun sedikit, sababu naili ridallahi, merupakan sebab digapainya ridha Allah. Ya. Hadis ini menunjukkan bahwa bersyukur atas nikmat Allah walaupun sedikit, ya, ucapkan alhamdulillah, ini merupakan sebab seorang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga mengatakan, waridallahi yahsulu bihi kullu maqsudin. Ya. Segala tujuan, segala keinginan itu akan didapatkan dengan keridhaan Allah. Seorang ingin mendapatkan segala keinginannya, maka dia harus berusaha bagaimana mendapatkan keridhaan Allah. Fayahsulu bihi maghfiratul dhunubi wa taghfirus sayyiat wa rif'atul darajat. Ya. Dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya, ya. Akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan seorang hamba mendapatkan keridhaan Allah, dia akan mendapatkan segala keinginannya. Akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya, akan diampuni dosa-dosanya dan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kepada surat yang berikutnya setelah surat Quraisy adalah surat Al-Ma'un. Surat Al-Ma'un. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, فذلك الذي يدعو اليتيم. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Surat Al-Ma'un ini juga merupakan surat Makkiyah, surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Allah mencela orang-orang yang meninggalkan hak-hak Allah dan hak-hak hambanya. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Tidakkah engkau melihat kepada orang yang mendustakan ad-din, ai al-ba'su wal jazaa', fala yu'minu bima ja'at bihi ar-rusul. Apakah kamu tidak melihat kepada orang yang mendustakan hari pembalasan? Mendustakan hari kiamat. Ya, dia tidak mau beriman kepada Rasulullah, bahkan mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mendustakan agama Islam. Siapa mereka itu? Adzalika alladhi yad'ul yatim. Itulah orang yang yad'ul yatim. Ai yadfa'uhu bi'unfin wa syiddah. Yadu'u, kata Imam As-Sa'di, itu yang menolak, menghardik anak yatim dengan kekerasan, ya. Wala yarhamuhu liqasawati qalbihi. Ya, dia tidak menyayangi anak yatim karena kerasnya hatinya. Walianahu la yarju thawaban wa la yakhsha 'iqaban. Dan juga dia tidak takut kepada hukuman Allah, tidak mengharapkan pahala Allah. Ya. Ini orang yang mendustakan agama, mendustakan hari kiamat. Alladhi yad'ul yatim, yang dia menghardik, ya. Pada ayat yang pertama menunjukkan bahwa dia tidak menunaikan hak Allah. Pada ayat yang kedua, dia tidak menunaikan hak hamba-hamba Allah. Wala yahuddu, dan dia tidak mendorong, tidak menghasung orang lain ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Ya. Jadi menunjukkan hati yang keras, tidak ada rasa rahmah, tidak ada kasih sayang dalam hatinya. Ya. Dia sudah menghardik anak yatim, ditambah lagi dia tidak menghasung orang lain untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Fawailun lil musallin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wail. Ya. Celaka kepada orang-orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Tapi bukan semua orang yang salat. Ya, Allah sebutkan siapa itu? Orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun. Yang mereka lalai dari salat-salatnya. Ai, kata Imam As-Sa'di, maksudnya mudayyi'una laha, tarikuna liwaqtiha, mufawwituna li arkaniha. Yaitu mereka yang melalaikan waktu-waktu salat. Salatnya ditunda-tunda sampai keluar waktunya. Atau dia salat tapi meninggalkan rukun-rukun salat. Ya. Salatnya tidak benar. Salatnya tidak menegakkan rukun-rukunnya. Maka ini yang diancam oleh Allah dengan wail, kebinasaan, kesengsaraan. Ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mencela di sini. Tapi kata Imam rahimahullah, yang tercela adalah as-sahwu 'anish shalah, lalai dari salat. Ya. Ini yang mendapatkan celaan. Beda dengan as-sahwu fis shalah, lalai atau lupa di dalam salat. Nah, itu kadang terjadi bahkan kepada Rasulullah. Terkadang beliau lupa sebagian gerakan salat. Ini manusiawi. Sifat manusia terkadang lupa. Oleh karena itu dalam Islam nanti ada syariat sujud sahwi. Sujud sahwi bagi orang-orang yang lupa dalam beberapa gerakan salat. Yang tercela adalah lalai anis sholah, lalai dari sholat. Dia tidak menunaikan rukun-rukunnya atau bahkan mengerjakan sholat pada di luar waktunya. Alladzinahum yura'un. Ditambah lagi alladzinahum yura'un. Mereka itu orang-orang yang riya mengerjakan sholat, mengerjakan amal ibadah hanya ingin mendapatkan pujian manusia. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Ditambah lagi sifatnya adalah يَمْنَعُونَ الْمَعُونَ. Mereka menghalang-halangi orang-orang yang ingin berbuat baik. Kata Imam As-Sa'di rahimahullah, فَهَاُولَٰئِ لِشِدَّةِ هِرْسِهِمْ يَمْنَعُونَ الْمَعُونَ فَكَيْفَ بِمَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ. Mereka ini karena kerasnya hati mereka, ya, kerasnya, ya, kekufurannya, mereka menghalangi al-ma'un, ya, menghalangi untuk memberi kebaikan, menghalangi orang-orang yang ingin berbuat baik, ya. Wa fi hadhihi surati al-hassu ala ikram. Maka dari surat ini menunjukkan kepada kita anjuran, dorongan untuk berbuat baik, berbuat ikram lil yatim wal masakin, kepada anak yatim, kepada orang-orang miskin dan yang membutuhkan. Demikian pula surat ini menunjukkan kepada kita wa mura'atis salati wal muhafadzati 'alaiha wa 'alal ikhlasi fiha wa fi jami'il amal. Juga surat ini menunjukkan kepada kita perintah untuk menjaga salat. Jangan sampai fawailul lil musallin. Ya. Perintah untuk menjaga salat, menjaga rukun-rukunnya, serta jangan sampai seperti mereka alladzina hum yura'un. Berarti apa? Kita harus ikhlas. Ikhlaskan salat, ikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal hassu ala fi'lil ma'rufi wa badril umuril khafiyyati khafifah ka'ariyatil ina' wal dalwi wal kitab wa nahwi dzalik. Demikian pula surat ini menunjukkan kepada kita anjuran untuk berbuat kebaikan walaupun itu sedikit, ya. Jangan menahan-nahannya, jangan menghalang-halanginya. Bahkan sekedar meminjamkan ember, meminjamkan, ini contoh dari yang besari. Jangan pelit atau tidak mau meminjamkan sesuatu yang itu bisa kita pinjamkan. Ya. Yang la yadurru yang tidak memudaratkan kalau kita pinjamkan. Ya. Jangan ditahan. Ketika ada teman membutuhkan pulpen misalkan, pinjamkan. Ada tetangga kita membutuhkan sesuatu yang kita mampu untuk memberinya pinjaman, ya pinjamkan. Ya. Ini faedah yang bisa kita ambil dari surat Al-Ma'un. Berusaha untuk berbuat ikram, berbuat baik. Apapun bentuk kebaikan itu, kalau kita mampu, maka jangan ditahan-tahan. Karena barakallahu fikum, itu semua tabungan kita. Tabungan kita untuk di akhirat nanti, ya, yang tidak bermanfaat, harta dan anak-anak pada hari kiamat nanti. Yang akan bermanfaat adalah kebaikan-kebaikan kita, amal-amal ibadah kita. Sehingga selama kesempatan itu masih ada, pergunakan dengan baik sebelum kematian mendatangi kita. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Tafsir dari surat Quraisy dan tafsir dari surat Al-Ma'un. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.